Bang Eda, ayo naik. Tahu. Ayo, sini. Bulan. Sini. Iya, iya, di sini. Sini, ya. Udin. Anu. Pule. Mas Farman. Pule. Mas Farman. Pule. Mas Farman. Abi mahoyong di candu. Ya punya PPH. Mapai jangan kasih ke hajuk juga hiji lembu. Bos Farman. Coba banyak nuditin. Hujan aku terdengar. Ya bisa Bos Farman, ayo Bos Farman. Sok mangga, dihaturan. Aduh Bos Farman, mangga dihaturan. Bos Farman, mangga Bos Farman. Nah, eta kitu di kodok, alhamdulillah. Aduh Bos Farman. Jalan setapak ngejuk-juk ke hiji lembu teman liriknya sepi sebab ayam nu ditean hujan nangin dor dar kilau kayak pisang keringan senajan awang terang cucu tepaduli kejenti. Aduh Bos Farman, ya, Bapak Hasan, yang mana? Bapak Iya, ayo dong sini. Galis Kadia, Bapak Yanti. Galis Kadia, Bapak Julian. Ayo sini sini. Aca Pina. Abi mah alim di candu. Ah kajan kena loba duit mah. Bapak Azan, Bapak Awang. Satepa ngejuk juga hiji lembur. Tema liriknya capek sama payah nuditean. Hujan nangin dor dar gila. Bapak Azan. Mpi ayah keringiuhan. Sana jana wakran cucu kepaduli kajenti. Yeah. Mikir asa hoream Nuntaji gangalaya Pada ngimprov tapi nak nyala Tadak kagok samet Ya tuntuk Aduh, Gus.